abagata bande walamba sumu wadimba sabanyoloni sono ngatirebo bukaka chambalo nechate ambika ensi ensi ewo mutonzi tulikumiza nemu newe unye mutonzo baya teke katia wani alivungusa Nambentia Rwapu bia mashuti rwasanga bazigu Rwapu nyo mutwalo rwazindwa kondo Mukasi omwe babagaka kwewe kazaniza Isibi omwe babagaka kwewe molera Batu joka Si toco mocanecito